Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah: Bab at-tabarruj fil buyut. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam al-Bukhari menyebutkan tentang khuruj an-nisa ila al-barar, keluar perempuan ke tanah lapang, keluar rumah, menyendiri, mencari tempat yang jauh untuk haji dalam rangka berhijrah. Maka bagaimana yang berhadap kita sudah lagi menyebutkan kisah dari para istri Rasulullah SAW ketika berada keluar di malam hari dalam rangka Idul Hajat. Kemudian setelah berkonsumus, sekarang Allah membukai menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah berdoa,

bagaimana kita boleh menjadi orang yang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sudah menjadi hasil akan tempat hasil maka bisa untuk orang sudah dikatakan dalam masalah dunia yang hitam. Ya, jadi kita menjadi orang yang dalam kita berwujud.